ketahuilah, kaki agama Islam ini tidak akan pernah kokoh kecuali di atas punggung taslim, menyerahkan diri kepada Allah, walis Islam, dan tunduk kepada agamanya. Maka ya masing-masing kita sebenarnya yang mau disuruh nilai di sini. Kondisi Islam kita itu tidak bakal kokoh. Status Muslim kita itu tidak akan bisa bertahan kecuali kita mau tunduk, mau menerima apa yang dibawakan dalam agama. Sampai-sampai saking pentingnya kaidah ini, konfidin, Imam Bukhari pernah meriwayatkan dari seorang imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Apa kata beliau? Risalah agama ini dari Allah. Adapun tugas Rasulullah nyampaikan. Adapun kita, nerima, kata beliau. Tidak ada lain. Sekali lagi, camkan itu kan. Ini penyakit yang paling parah ini. Tidak menerima agama ini paling parah. Suka nilai hukum itu kalau cocok dulu baru dipakai. Ini paling parah ini bagi pribadi manusia. Cocok dia pakai. Hah? Tidak cocok dia buang atau dia tunda makainya. Dengan dalil belum kuat. Ada pula begitu. Hah? Entah dari mana datang kaidah agama ini diturunkan kepada satu kaum yang belum kuat jalankannya. Ini bahaya ini. Maka ini perlu kita tekankan. Tugas kita cuma nerima. Baik sudah jalankan. Hadis jalankan, amalkan. Bukan malah diperalat, bukan malah diotak-atik sesuai nafsu kita. Tidak akan kokoh Islam kita. Nah, tidak akan kokoh Islam keluarga kita. Tidak akan kokoh Islam masyarakat kita, bangsa negara kita. Kecuali di atas ini. Nerima, tunduk kepada apa kata agama. Siapa berani menuju ke satu ilmu yang dia dilarang untuk mempelajarinya. Paham dia itu tidak akan pernah puas untuk tunduk kepada kebenaran.